Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab yang ke-50, yaitu babu qalilai ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada bab yang telah berlalu dijelaskan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab tentang wajibnya merubah sebuah nama dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala seseorang dia bernama dengan nama Allah yang nama tersebut hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq. Dan ini adalah merupakan keharaman bagi seseorang yang dia bernama dengan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi dia untuk merubahnya. Maka begitu pula haramnya seseorang yang dia menamai seorang anak yang di dalam nama tersebut di dalamnya ada unsur ta'abbud, peribadahan, perendahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bab yang sebelumnya seseorang bernama dengan nama yang khusus bagi Allah dalam artian nama yang tanpa diawali dengan abdun. Ya, ada orang bernama dengan Ar-Rahman, bukan Abdurrahman. Kalau Abdurrahman dibolehkan, tapi kalau Ar-Rahman saja maka ini tidak boleh. Adapun kebalikan dari bab ini, yaitu seseorang dia bernama yang diawali dengan abdun, hamba, akan tetapi setelahnya disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada unsur ta'abbud, perendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdul Harith, Abdul Husain, Abdul Rasul ataupun yang semisalnya. Dijelaskan oleh Sesal Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau tatkala mensarah bab yang mulia ini, beliau mengatakan wa hadzal bab al-maqsudu bihi, bab ini maksudnya adalah, tujuannya adalah menjelaskan bahwasanya ta'bidal asma'i li ghairillahi sirkun, yaitu peribadahan atau perendahan terhadap suatu nama dalam artian seseorang dia bernama yang nama tersebut ada unsur peribadahan, perendahan li ghairillahi kepada selain Allah, sirkun adalah syirik. Yunafi kamalat tauhidi, syirik yang sampai menafikan kesempurnaan tauhid. Apabila ada orang tua menamakan anaknya dengan Abdul Haris misalnya, Abdul Ali, ya, maka ini adalah termasuk dari kesirikan yang hukum asalnya adalah menafikan kesempurnaan tauhid. Yakni inkanal al-maqsudu mujaradan tasmiyah, jika maksud dari penamaan tersebut sekedar nama saja. Yes. Ada seseorang yang dia menamakan anaknya dengan nama yang seperti ini, ya, nama Abdun, kemudian setelah itu disandarkan kepada nama selain Allah, ya, Abdul Husain, Abdul Hasan ataupun yang semisalnya, maka ini hukum asalnya adalah sirkun asgar yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jika tujuan orang yang menamakan itu hanya sekedar nama, hanya sekedar memberikan nama. Amma in kana al-maqsudu, adapun jika tujuannya adalah ta'bid at-ta'alluh li ghairillah, ada unsur perendahan, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Syiah yang menamakan anaknya Abdun Ali, Abdul Husain, yang ini tidak hanya sekedar nama saja, tapi di dalamnya memang ada unsur ta'abbud, peribadahan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innahu syirkun akbar yunafi tauhida. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar yang menafikan aslul tauhid pada diri seseorang, yaitu jika orang ini menamakan anaknya dengan Abdul Ali atau Abdul Husain atau yang semisalnya, tapi memang tujuannya untuk ta'alluh, ya ada unsur peribadahan kepada nama tersebut, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'raf ayat 190, yang ini terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang domir yang kembali kepada ayat ini, namun mayoritas ulama ya di antaranya adalah Ibnu Jarir, kemudian ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan di dalam sarah kita ini yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau pun memilih pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya domir yang ada di dalam ayat ini adalah kembali kepada Nabi Adam dan Hawa, walaupun ada ulama yang menyelisihinya di antaranya adalah Ibnu Katsir. Kita baca yang anda ambil ini sarah dari kitab I'anatul Mustafid, sarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman judul bab ayat yang dijadikan sebagai judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, falamma atahuma salihan ja'ala lahu suraka fi ma atahuma. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahida, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, yaitu Hawa. Ya. Falamma liyaskuna ilaiha, itu agar Adam merasa tentram dengan Hawa. Falamma taghasyaha, tatkala Nabi Adam alaihissalam berhubungan dengan Hawa, hamalat hamlan khafifan, maka Hawa ya, beliau hamil dengan hamil yang ringan, ya ini pada masa-masa sebelum ditiupkannya ruh, famarat bihi, dan terus dia merasa ringan dalam keadaan beberapa waktu, falamma athqalat yani fi tawri nafir ruhi fihi, itu tatkala merasa berat, itu tatkala telah ditiupkan ruh pada janin tersebut, da'awallaha rabbaha, maka keduanya da'awa, ya fa'ilnya adalah alif itsnain, menunjukkan dua orang, yang para ulama di antaranya Ibnu Jarir mengatakan dhamir di sini kembalinya kepada Hawa dan Nabi Adam, maka keduanya berdoa kepada Allah yaitu Rabb dari keduanya, la in ataina salihan, ya Allah seandainya engkau berikan kepada kami seorang anak salihan. Salihan di sini adalah maulu dan sawiyan fi khilqatihi, itu anak yang selamat di dalam jasadnya, ya lahir dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan mati, masih hidup, ya lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah berfirman, falamma atahuma salihan, ya maka tatkala Allah memberikan kepada Nabi Adam dan Hawa sesuai dengan apa yang dia minta dari anak yang salih, itu anak yang bagus di dalam penciptaan, yang lahir dalam keadaan normal, tidak ada cacat sedikit pun pada anaknya, ja'ala lahu suraka'a fima atahuma, maka keduanya menjadikan bagi Allah sekutu di dalam apa-apa yang Allah telah berikan kepada keduanya, yakni ja'ala lillahi syarikan fi ta'ah, yaitu mereka menjadikan bagi Allah sekutu di dalam ketaatan, dengan menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Abdul Harith. Al-Harith ini adalah nama iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Harith ini adalah nama iblis sebelum dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari matannya itu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan tafsir dari Ibnu Abbas tentang ayat yang mulia ini, ya lamma taghasyaha Adam, ya tatkala Nabi Adam berhubungan dengan Hawa hamalat, maka Adam hamil, fa'atahuma iblis, kemudian datang kepada keduanya iblis, kemudian dia mengatakan inni sahibukuma alladhi ukhrijukuma minal jannah, saya ini adalah kawan kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga, taatilah aku. Kalau tidak, aku akan benar-benar menjadikan anak kamu itu rusa yang bertanduk, sehingga dia keluar dari perutmu dalam keadaan merobek perutmu. Dan sungguh, kata iblis, saya akan benar-benar melakukannya. Iblis menakut-nakuti Nabi Adam AS dan Hawa. Samiyaha, samiyahu Abdul Harith, kata iblis. Samiyahu Abdul Harith. Namakan anak tersebut Abdul Harith. Itu nama iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa abaya. Maka keduanya enggan untuk mentaati sang iblis, fa kharaja maitan, maka anaknya lahir dalam keadaan mayit. Ya. Tsumma hamalat, kemudian Adam kembali hamil, kemudian datang lagi sang iblis, kemudian menyebutkan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian rasa kasih sayang terhadap anak telah meliputi mereka berdua. Ya, mereka memang menginginkan seorang anak yang lahir dalam keadaan hidup sehat. Maka akhirnya fasamayahu Abdul Harith. Maka akhirnya mereka berdua pun menamakan anaknya Abdul Harith. Falidzalika qaulu ta'ala, oleh karena yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'alallahu syuraka'a fi ma atahuma. Ya, ini rawahu Ibnu Abi Hatim. Yang ini didhaifkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Tapi kebanyakan dari para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan yang sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya memang domir yang ada pada ayat ini kembali kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ya. Dan inilah pendapat yang sekali lagi dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ja'alallahu syuraka fi ma atahuma. Jadi mereka berdua telah menjadikan sekutu di dalam apa-apa yang Allah telah berikan kepada keduanya, yaitu dengan menamakan anaknya Abdul Harith. Yaitu mereka melakukan kesyirikan fit tasmiyah di dalam nama, la fil ibadah, bukan di dalam ibadah. Dan siriknya adalah sirik fitto'ah. Itu mentaati apa yang diperintahkan oleh sang iblis. Bukan di dalam ibadah. Yang ini sekali lagi hukum asalnya adalah sirkun asgar. Karena hanya sekedar nama. Ya, tidak ada unsur peribadahan di dalamnya. Fata'alallahu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Atas apa-apa yang mereka persekutukan. Ay amma yaf'aluhu ahlul maka minasirki billah. Itu apa-apa yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, fa huwa intiqalun min dzikri saksi ila dzikri jinsi. Ini perpindahan dari menyebutkan seseorang yaitu Adam dan Hawa, kemudian berpindah menyebutkan jenisnya, yaitu jenis secara umum, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Di dalam kitab Mulakhas, yang ini pun ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan, beliau mengatakan dari makna ijmali ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Adam dan Hawa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dan Allah memberikan mereka berdua rizki anak yang bagus di dalam sifatnya sesuai dengan apa yang minta, yang mereka minta, akan tetapi mereka berdua tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Akan tapi mereka berdua menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Ya, jadi mereka ta'bid, ada unsur hanya sekedar dalam nama unsur peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi fi tasmiyah, di dalam nama. Ya, yang seharusnya mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menamakan anaknya dengan nama yang di dalamnya ada unsur ta'bid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hasala minhum bidzalika syirkun fi tasmiyah. Maka terjadilah apa yang menimpa diri mereka yang demikian itu adalah syirik di dalam tasmiyah. Syirik di dalam nama, la fil ibadah, bukan di dalam ibadah. Ya. Waqala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, ya ittafaku ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Jadi para ulama ya bersepakat atas haramnya setiap nama yang di dalamnya ada unsur ta'bid, penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ka'abdi amrin wa abdul ka'bah wa ghairi dzalika, hasa, kata beliau, kata Ibnu Hazm, hasa abdul muthalib, kecuali Abdul Muthalib. Ya. Akan tetapi yang sahih sebagaimana yang jelas oleh Syaikh Al-Fauzan, ya, bahwasanya termasuk juga Abdul Muthalib tidaklah dibolehkan. Beliau mengatakan walakin laisal amru kama qala, akan tapi perkaranya bukanlah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Ya, bahwasanya ya khif fala yajuzu, tidak boleh seseorang bernama dengan nama yang di dalamnya ada unsur ta'bid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Hatta nama Abdul Muthalib ini tidak boleh. Ya, nama Abdul Muthalib ini tidak boleh. Tapi kenapa dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda anan nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muthalib. Saya ini adalah seorang nabi dan saya lah tidak dusta dan saya ini adalah anak Abdul Muthalib. Rasulullah sendiri mengatakan saya ini adalah anak Abdul Muthalib. Maka dijelaskan oleh para ulama ini hanya sekedar hikayat tentang sesuatu yang telah berlalu. Ya, hikayat sesuatu yang telah berlalu. Seperti seseorang bernama Abdul Ka'bah, Abdul Sams, hanya sekedar khobar dari apa sesuatu yang sudah berlalu. Adapun tatkala munculnya Islam, maka nama-nama yang seperti ini tidak boleh. Maka selayaknya tatkala seseorang memiliki nama dengan nama yang seperti ini, wajib bagi dia untuk menggantinya. Apa ada orang yang bernama Abdul Muthalib? Ada. Anda punya santri di Binbas, ya kelas 3, namanya Abdul Muthalib. Kemudian tatkala Anda jelaskan, kemudian dia jelaskan kepada ibunya, kepada keluarganya, orang tuanya, kemudian akhirnya berusaha diganti aktenya, katanya sudah ganti namanya Alif Abdullah. Ya, diganti dari Abdul Muthalib menjadi Alif Abdullah. Faedah hadis, faedah ayat dan athar yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah di dalam hadis tersebut dalil bahwasanya ala anna ta'bidal asma li ghairi la syirkun. Ya, bahwasanya ta'bidal asma, nama yang di dalamnya ada unsur perendahan diri kepada selain Allah adalah kesirikan. Kemudian yang kedua adalah at-tahdhiru min kaidi iblis. Ya, tahdhir, peringatan yang keras dari tipu daya iblis yang dia menipu manusia dengan beberapa tahapan. Jadi bagi manusia yang dia tidak mengerti di antara seluruh bentuk kai tipu daya iblis, maka dia bisa terjerumus ke dalam bisikan sang iblis. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ta'bidul asma, nama yang di dalamnya ada unsur ta'abud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yu'tabaru minasyirkil asghar. Ini dianggap sebagai syirik asghar hukum asalnya. Ya, jika hanya sekedar nama. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Akan tetapi jika tujuannya adalah memang ada unsur peribadahan kepada nama tersebut, maka berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Hal ini sebagaimana kata Syaikh Al-Fauzan yang dilakukan oleh para penyembah kubur yang mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Hussein, Abdul Rasul, ataupun yang semisalnya. Ini yang kita bisa sampaikan terkait dengan bab yang ke-50. Kita langsung masuk pada bab yang ke-51. Al-babu al-wahidu wal-khamsun. Bab yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab yang ke-51 yang beliau berikan judul babu qauli ta'ala. Itu bah firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi al-ayah. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang mereka melakukan ilhad penyimpangan di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian yang kedua adalah pembagian dari tawassul, aqsamut tawassul, pembagian dari tawassul. Kemudian yang ketiga adalah makna dari al-asma'ul husna, makna dari nama-nama yang husna terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keempat adalah makna dari firman Allah, fad'uhu biha, fad'uhu biha. Dan poin yang terakhir adalah tentang makna ilhad, menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya pada bab ini kita akan menjelaskan firman Allah yang mulia ini yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabut tauhid yang intinya adalah ada dua tujuan. Yang pertama adalah beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ingin menjelaskan akan wajibnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari tauhid, asma wa sifat, yang mana seseorang itu tidaklah dikatakan bertauhid kepada Allah kecuali mengimani, meyakini tauhid yang tiga yang ada pada diri Allah, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Salah satu dari tiga tauhid ini, ya, mereka tidak imani, maka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Ini jadi inti dari bab ini. Beliau bawakan di dalam kitab tauhid ada dua tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan akan wajibnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wa min ajli, untuk menjelaskan, tujuannya adalah untuk menjelaskan at-tawassul al-masru' wa tawassul mamnu', untuk menjelaskan tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Ya, tawassul menjadikan perantara di dalam meminta dengan keyakinan, dengan harapan, doa yang kita doakan, yang kita ucapkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala menjadikan sesuatu menjadi tawassulan, menjadi perantara dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita. Dan tawassul ini terbagi menjadi dua, yang menjelaskan tentang tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Kemudian beliau menjelaskan li anna mas'alata tawassul dhalla fiha khalqun katsirun min qadimiz zaman. Ya, dikarenakan masalah tawassul ini banyak dari manusia yang mereka tersesat sejak zaman dahulu hatta sampai zaman sekarang. Fal musyrikuna, orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ya'buduna ghairallahi, mereka beribadah kepada selain Allah, dan mereka menamakan sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut wasaila ilallah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menukilkan perkataan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, kata orang-orang musyrikin, kecuali agar mereka lebih mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah bukan secara zatnya. Mereka, kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, yang menghidupkan mereka, mematikan mereka. Akan tetapi mereka beribadah kepada selain Allah dengan sangkaan bahwasanya mereka itu adalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang musyrikin zaman dahulu yang tidak jauh beda dengan orang-orang musyrikin zaman sekarang, yang menjadikan orang saleh yang sudah meninggal, ya, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan kesyirikan yang akbar. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk memahami dari tawasul sehingga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid tatkala beliau membahas bab yang mulia ini, beliau mengatakan bahwasanya fatawasul ala qismaini. Tawasul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tawassulu al-masru'u. Tawassul yang disyariatkan. Dan yang kedua adalah tawassul yang dilarang. Lalu bagaimanakah batasan tawassul itu disyariatkan? Beliau mengatakan fahuwa alladhi ja'a fil kitabi wa sunnati dhikruhu wal amruhu. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang telah datang penyebutan dan perintahnya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini tawassul yang disyariatkan. Ya, karena sesuatu itu butuh dalil. Dalam perkara kita menjadikan sesuatu sebagai tawassul, maka harus ada dalilnya. Baik dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Jadi tawassul al-masru, fahuwa alladhi ja'a fil kitabi wa sunnati dhikruhu wal amruhu bihi. Yaitu tawassul yang telah datang penyebutan dan perintahnya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijadikan judul oleh beliau di dalam kitab Tauhid, yaitu dalam surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan berperantara nama-nama Allah yang husna. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan buat tawassul masru' anwa, dan tawassul yang disyariatkan itu bermacam-macam. Di sini beliau sebutkan ada tiga macam. Yang pertama adalah at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Itu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Berdalil dengan ayat yang mulia yaitu surah Al-A'raf ayat 180. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha, makna dari firman Allah fad'uhu biha ay tawassalu ilallahi biha. Itu bertawassullah kalian kepada Allah di dalam berdoa kepada Allah biha, dengan nama-nama Allah yang husna. Fatakulu, seperti anda mengatakan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman irhamni, wahai Rahman, yaitu zat yang maha pemurah, irhamni, rahmatilah saya. Kemudian tatkala kita memohon ampun, kita mengatakan ya Ghafur ighfirli, ya Allah zat yang maha pengampun, ampunilah dosa saya. Wahakada, dan demikian itulah semua. Ya, tatkala kita berdoa, kita menyebutkan nama Allah yunasibu hajataka, yang sesuai dengan hajat kalian. Jadi tatkala kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah juga ada aturannya. Kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berdoa meminta ampun, maka sebutlah nama Allah yang sesuai dengan hal tersebut. Itu ya Ghafur ighfirli. Tatkala kita mungkin ingin meminta kekayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebutlah nama Allah yang sesuai dengan hal tersebut. Ya Allah ya Ghani, ya Allah zat yang maha kaya, berilah saya kekayaan. Tatkala kita ingin meminta ilmu misalnya, maka sebutlah nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah ya Alim, alimni ilman nafian. Ya Allah zat yang maha berilmu, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Maka beliau mengatakan, dan sesuatu yang tidak sangat sesuai tatkala kita meminta kepada Allah, akan tetapi menyebut nama Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Seperti kalian mengatakan Allahumma gfirli innaka syadidul iqab, ya Allah ampunilah aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pedih siksanya. Maka ini tidak sesuai. Yang seperti ini bahkan dikatakan hukumnya adalah makruh, bahkan bisa haram, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tawassulu ilallahi ta'ala bidu'ai salihin al-ahya'i al-mawjudina. Yaitu bertawassul dengan doanya orang-orang saleh dengan catatan yang masih hidup dan hadir. Ya, bertawassul dengan doanya orang saleh, dengan doanya orang saleh yang masih hidup dan hadir. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berdalil, yaitu sebagaimana Umar bin Khattab, beliau telah bertawassul dengan doanya Abbas, itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala musim paceklik musim kemarau tidak turun hujan. Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika fataskina. Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepadamu ya Allah dengan perantara nabimu, kemudian engkau ya Allah menurunkan kami hujan. Wa inna, dan sekarang kami bertawasul kepadamu ya Allah bi ammi nabiyina, dengan paman nabimu. Faskina, maka turunkanlah hujan untuk kami. Kum, kemudian Umar mengatakan, kum ya Abbas fad'u. Ya Abbas, berdirilah, berdiri ya Abbas. Fad'u, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Abbas masih hidup, orang saleh, termasuk dari pamannya Rasulullah, dan hadir di hadapan Umar. Sehingga mengatakan, kum ya Abbas, berdirilah wahai Abbas, fad'u, berdoalah. Faqamal Abbas, maka Abbas berdiri, fada'a lahum, kemudian beliau berdoa untuk mereka, fastajaballahu lahum, rawahu al-Bukhari. Maka Allah pun mengabulkan apa yang mereka inginkan. Inilah tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup dan hadir. Adapun bertawasul dengan orang saleh yang sudah mati, maka hal ini tidaklah boleh. Ya, hal ini tidaklah boleh. Ya, beliau menjelaskan kenapa tidak boleh, dari sisi mana tidak bolehnya, dan ini disepakati oleh para sahabat pada saat itu, pada zamannya Umar bin Khattab yang beliau tinggal di Madinah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah bagi beliau untuk pergi ke kuburan Nabi. Jarak antara mereka dengan kuburan Nabi hanya beberapa meter. Ya, kalau seandainya meminta kepada orang saleh yang sudah mati, tentu mereka lakukan. Ya, karena manusia sepakat, kaum muslimin sepakat bahwasanya manusia yang paling afdal, yang paling mulia adalah Rasulullah. Rasulullah lebih mulia daripada Abbas. Kenapa harus jauh-jauh kepada Abbas? Kenapa enggak langsung saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya itu dibolehkan, niscaya mereka akan pergi ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta dengan perantara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena jaraknya hanya beberapa meter saja. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh para sahabat? Kenapa mereka tidak pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara jaraknya hanya beberapa meter saja? Karena mereka tahu ya bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah terputus dengan alam dunia, ya tidak bisa memberikan pertolongan. Oleh karena itulah mereka memintanya kepada Abbas, li'annal Abbas hayyun hadirun, karena Abbas itu masih hidup dan dia hadir dan mampu untuk berdoa. Ammar Rasul, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu maitun, ya sesungguhnya beliau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh meminta kepada mayit sesuatu pun, tidak doa dan juga tidak yang lainnya. Nah, ini jenis tawasul yang kedua yang disyariatkan, yaitu bertawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Kemudian jenis tawasul yang ketiga adalah atawassulu ilallah bil a'mali salihat. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang salih. Ya, berdalil dengan hadis Ashabul Ghar, ya, tentang Ashabul Ghar as-salasa sebagaimana yang ma'ruf, ya, dari Bani Israel, ya. Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada tiga orang sahabat yang mereka terjebak di sebuah goa, ya, dan tertutup sebuah batu yang sangat besar sehingga mereka tidak dapat keluar. Akhirnya masing-masing mereka bertawasul, bersepakat untuk bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Yang pertama bertawasul dengan birrul walidainya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua bertawasul dengan amanahnya. Kemudian yang ketiga bertawasul dengan penjagaan dirinya terhadap sesuatu yang haram. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan mereka dari tempat tersebut. Intinya bertawasul yang disyariatkan di antaranya adalah bertawasul dengan amalan saleh yang pernah kita perbuat, ya. Misalnya tatkala kita memiliki suatu kebutuhan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah begini dan begitu. Kalau seandainya amalan tersebut adalah amalan saleh, maka kabulkanlah permintaanku ini. Ataupun yang semisalnya, maka ini hukumnya adalah dibolehkan, ya, termasuk dari tawasul yang disyariatkan. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga adalah makna dari al-husna di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Lillahi lafaz yang mulia, jar wa majrur Allah ini lillahi fi mahli raf'in khabar, ya i'rabnya adalah sebagai khabar. Al asma'u ini sebagai mubtada muakhar, al husna sebagai na'at dari al asma. Sebagaimana kaidah di dalam bahasa Arab, ya, suatu kata yang seharusnya di belakang kok dikedepankan, hal ini menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Sehingga tatkala kita mengartikan firman Allah walillahil asmaul husna, maka kita artikan dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Lalu apakah makna dari al-husna? Kok bisa nama-nama yang husna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan bahwasanya makna dari al-husna dan seluruh nama Allah itu semuanya husna. Nama dari al-husna adalah al-balighatu fil husni ghayatuhu la syai'a ahsan minha. Intinya adalah sampai pada puncaknya kebaikan, yang tidak ada kebaikan setelah itu. Nama Allah adalah husna, yakni sampai pada puncaknya kebaikan, yang tidak ada kebaikan setelah itu, karena sudah sampai pada puncaknya. Dan seluruh nama Allah adalah husna. Mengapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala kok sampai pada puncaknya kebaikan? Ya, kenapa nama Allah sampai pada puncaknya kebaikan? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla, wa dzalika dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat yang sempurna. Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya. La ihtimalan wala takdiran. Tidak secara kemungkinan dan juga tidak secara perkiraan. Ini insyaallah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ya, bahwasanya intinya nama-nama Allah itu adalah nama yang husna sampai pada puncaknya kesempurnaan, sampai pada puncaknya kebaikan. Kalau kita ditanya, kenapa nama-nama Allah kok adalah nama yang husna sampai pada puncaknya kebaikan? Maka kita katakan karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya. Beda dengan nama manusia. Nama manusia hanya terkadang dan kebanyakan hanya sekedar nama dan tidak mengandung sifat di dalamnya. Sebagaimana yang kemarin kita contohkan, ada manusia selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad. Muhammad artinya apa? Orang yang dipuji, yang seharusnya memiliki sifat-sifat yang terpuji. Tapi berapa banyak orang yang bernama Muhammad tapi masya Allah sifatnya sedikit sekali yang terpuji, tapi banyak yang tercela. Kemudian kemarin juga kita contohkan seseorang yang bernama mungkin Sugiantoro, tapi dia miskin. Kaya misalnya, tapi dia miskin. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama Al-Ghani, Zat yang maha kaya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha kaya, mengandung sifat yang sesuai dengan namanya. Beda dengan manusia terkadang hanya sekedar nama. Itu makna dari al-husna di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla, ya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwasanya kedudukan tauhid asma wa sifat di dalam agama ini aliyatun wa ahamiyatun adimatun wa ahamiyatu adimatun. Tauhid asma wa sifat di dalam agama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat agung. Kenapa? Dikarenakan wala yumkinu ahadan, tidaklah mungkin seseorang dia beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sempurna sampai dia mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya. Dan inilah di antara tujuan pentingnya bagi kita mempelajari tauhid asma wa sifat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan ini adalah tujuan yang paling mulia. Tatkala beliau, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tatkala beliau menulis kitabnya itu Al-Kitab Al-Qawaidul Mutsilah, di awal-awal kitabnya tersebut, beliau menjelaskan bahwasanya di antara sebab beliau menulis kitab Al-Qawaidul Mutsilah ada dua sebab. Yang pertama, karena banyak dari manusia yang mereka tersesat, salah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ya, sehingga butuh bagi beliau untuk menjelaskan kepada umat, ya, kaidah-kaidah yang terkait dengan penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan beliau menulis kitab Al-Qawaidul Mutsilah. Ya, karena banyak dari manusia yang tersesat, salah di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Sehingga terdorong bagi beliau untuk menulis kitab yang menjelaskan dengan penjelasan yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bagaimana menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua, dan inilah yang paling penting, yaitu agar seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang sempurna. Kenapa? Karena tidaklah mungkin seseorang dia dapat beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sempurna kecuali dia benar-benar mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan perantara nama-nama Allah yang husna ini. Doa di dalam ayat ini mencakup dua doa sekaligus. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, doa terbagi menjadi dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah biasa kita sebut dengan doa saja. Ya, doa masalah, yaitu doa yang berisi permintaan. Biasa kita sebut dengan doa. Nama aslinya doaul mas'alah. Panggilannya doa. Kemudian yang kedua adalah doa ul-ibadah. Yang biasa kita sebut dengan al-ibadah. Aslinya ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, dan semisalnya. Aslinya adalah namanya doa ul-ibadah. Doa ibadah. Kenapa? Karena hakikatnya, ya, di dalam ibadah yang kita lakukan, di dalamnya ada unsur permintaan. Walaupun kita tidak ucapkan di lisan kita. Orang yang beribadah kepada Allah sholat, tentu dia mengharap sholatnya itu diterima. Itulah hakikat dari permintaan. Di dalamnya ada unsur harapan ibadah yang dia lakukan itu diterima. Oleh karena itulah ibadah itu dinamakan dengan doaul ibadah. Karena secara tidak langsung di dalamnya ada unsur permintaan. Dan firman Allah fad'uhu biha ini, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, mengandung doa dua sekaligus. Ya, mencakup doa masalah dan doa ibadah. Lalu bagaimanakah kalau maknanya doa masalah? Kalau doa masalah berarti fad'uhu biha maknanya, maka memintalah kalian kepada Allah dengan menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara di dalam meminta. Awalilah Anda tatkala meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan isi permintaan kalian. Sebagaimana sudah tadi kita jelaskan. Tatkala kita meminta ampun, maka sebutlah nama Allah, ya ghafur ikfirli. Tatkala kita ingin meminta rahmat dari Allah, sebutlah nama Allah yang sesuai, ya rahim irhamni, dan seterusnya. Ini jika bermakna doa masalah. Namun jika bermakna doa ibadah, maksud dari firman Allah fad'uhu biha, maksudnya adalah maka beribadahlah kalian kepada Allah sesuai dengan nama-nama, sesuai dengan makna atau kandungan dari sifat yang terdapat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertobat kepada Allah tatkala kita berdosa, kemudian kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu bahwasanya nama Allah adalah At-Tawwab. Kenapa sebagian kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada rasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berani untuk berbuat maksiat baik dalam keadaan ramai banyak orang ataupun dalam keadaan sepi tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap tidak berani melakukan kemaksiatan karena dia tahu nama Allah adalah Al-Basir, Zat yang Maha Melihat. Semakin orang mengilmui tentang nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Ya, barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti sebenarnya kita mempelajari tauhid asma wa sifat. Ya, inti tauhid, mempelajari tauhid asma wa sifat adalah mengenal nama-nama Allah, kemudian mengenal kandungan dari sifat yang terkandung di dalam nama Allah tersebut, dan apa yang harus kita lakukan. Konsekuensi kita sebagai seorang makhluk terkait dengan nama Allah ini, ya, apa yang harus kita lakukan dari peribadahan-peribadahan yang kita lakukan. Seseorang kalau dia misalnya contoh, benar-benar meyakini nama Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang maha memberikan rizki, maka orang yang seperti ini dia akan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki, tidak akan bersandar kepada makhluk karena dia yakin yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mungkin dia awalnya seorang pembisnis kemudian bangkrut, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Ini yang memberikan rezeki saya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukannya bisnis saya. Karena dia benar-benar mengilmui nama Allah Ar-Razzaq. Jadi itulah inti kita mempelajari, intinya mempelajari tauhid asma wa sifat, ya. Bukan hanya sekedar bantah-membantah. Ya, bukan hanya sekedar bantah-membantah. Tapi intinya adalah, yang terinti adalah agar kita beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sempurna. Ada kitab yang sangat bagus yang seharusnya kita layak baca itu, ya. Karyanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu. Yaitu fikih tentang fikih asma wa sifat. Yang ini dikaji di Jamil Rahman pada malam Ahad bersama Ustaz Abdul Khaliq. Membahas kitab yang sangat bagus tersebut, membahas fikih asma wa sifat. Ya. Jadi setiap nama Allah mengandung sifatnya apa, kemudian apa konsekuensi kita sebagai seorang makhluk ya, di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir tentang makna ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bagi kita untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan firman Allah surah Al-A'raf ayat 180, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Dan tinggalkanlah oleh kalian, jauhilah oleh kalian orang-orang yang mereka ilhad, menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah kabarkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, menunjukkan memang ada orang-orang yang pasti mereka menyimpang di dalam tauhid asma wa sifat. Imam mereka mengingkarinya, imam mereka mentakwilnya, dan inilah yang kebanyakan mentakwil, memalingkan kepada lafaz, kepada makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Sekarang masya Allah, ya, banyak ada ustadz-ustadz yang sedang naik daun. Ya, retorikanya bagus, tapi jelek di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Kita diperintahkan untuk menjauhinya, bukan untuk menontonnya. Terkadang ada orang yang men-share kajian Ustaz Sipulan, tapi manhajnya tidak benar, terutama dalam asma wa sifat, yang mengartikan istawa dengan istaula. Tapi berapa banyak di antara kita yang mungkin sering mendengarkan kajiannya. Ya, yang lama-kelamaan dikhawatirkan bisa terkena subhat. Oh, saya itu dengarkan kajiannya pengen sekedar tahu aja, karena ustadznya lucu. Ya, sama saja. Tidak boleh yang seperti ini. Kalau kita ingin mengambil ilmu, lihat kepada siapa kita mengambil ilmu. Dan Allah memerintahkan, وَذَرُ الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَئِهِ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka ilhad, menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ilhad maknanya adalah al-mailu biha amma yajibu fiha. Itu berpaling terhadap nama-nama Allah, terhadap apa-apa yang wajib ditetapkan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya berpaling, menyimpang di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, wa hadza anwa, dan ini ada beberapa macam bentuk ilhad. Yang pertama, di antara bentuk ilhad yang pertama adalah mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Aw mimma dalat alaihi minas sifat, atau mengingkari kandungan sifat yang terdapat di dalam nama tersebut, atau mengingkarinya secara mutlak, au juduha kama nafatha al-Jahmiyah, seperti yang dinafikan, diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Wa hadza a'dhamul ilhad, Dan Jahmiyah ini adalah orang yang melakukan sebesar-besar penyimpangan. Jahmiyah, kelompok sesat dan menyesatkan ini adalah kelompok yang melakukan ilhad penyimpangan di dalam asma wa sifat yang a'dhamul ilhad, sebesar-besar penyimpangan. Yang mana mereka mengatakan innallaha laisa lahu asma, sesungguhnya Allah tidaklah memiliki nama. Li'anal asma'a mawjudatun fil makhlukin, kata mereka. Dikarenakan nama-nama itu adalah ada pada makhluk. Fa idza athbatna hadza sarat tasbihan. Kalau kita menetapkan nama bagi Allah, maka ini namanya tasbih, menyerupai Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka menolak sifat Allah. Ya, karena subhat yang ada pada diri mereka, yaitu subhat mereka kesamaan di dalam nama melazimkan kesamaan di dalam bentuk dan sifat. Akhirnya mereka menolak. Ya, padahal tidak semua nama yang sama itu sama bentuknya, sama sifatnya. Karena yang namanya sifat itu sesuai kepada siapa dia disandarkan. Namanya sama, tapi kalau penyandarannya kepada sesuatu yang berbeda, maka bentuknya berbeda. Ya, tangan manusia, kemudian tangan baju, kemudian tangan hewan ataupun yang semisalnya, maka beda. Wajah-wajah manusia, wajah monyet, wajah semut, berbeda. Ya. Sesuai kepada siapa dia disandarkan. Nama boleh sama, hakikatnya berbeda. Maka yang seperti ini adalah mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besar bentuk ilhad, yang pelakunya adalah kufur, dan kufurnya adalah kufur akbar. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang yang jenis yang pertama ini intinya ada tiga. Yang mengingkari nama dan sifat Allah. Seperti siapa? Jahmiyah. Yang kedua, yang dia mengingkari sifat. Menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Yang ketiga adalah orang-orang yang dia menetapkan sebagian sifat, menetapkan nama, dan menetapkan sebagian sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan akal mereka. Dan kebanyakan sifat Allah ditakwil. Ya, dipalingkan maknanya kepada makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Siapa mereka? Orang-orang Asy'ariyah. Ya, ini mereka bertiga ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan termasuk di dalamnya Maturidiyah, termasuk dari orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua di antara bentuk ilhad adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah akan tetapi menyerupainya dengan makhluk. Menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan tetapi menyerupainya dengan makhluk. Karena menurut mereka, subhat mereka juga sama subhatnya, kesamaan nama melazimkan kesamaan yang dinamai. Kalau Allah punya nama Sami, Basir, dan yang semisalnya, sementara manusia juga memiliki nama Sami dan Basir, oh berarti pendengarannya Allah dengan pendengarannya manusia sama. Penglihatan Allah dengan penglihatan manusia sama. Wajahnya Allah dengan wajahnya manusia sama. Kenapa? Karena kesamaan di dalam nama. Subhat mereka sama. Ya, subhat antara orang-orang yang menolak dengan orang-orang yang menyamakan sama. Tapi orang-orang yang menolak, asalnya dia menyamakan terlebih dahulu, akhirnya kemudian mereka menolaknya. Tapi kalau yang pelaku tasbih ini, dia menyamainya, kemudian menetapkannya. Ya, beda dengan orang-orang yang seperti orang-orang Mu'tazilah, kemudian orang-orang Jahmiyah, awalnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk, kemudian akhirnya mereka menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Takut menyerupai Allah dengan makhluk. Tujuan awalnya bagus, ya, ingin lari dari lubang buaya, tapi malah masuk ke dalam kandang macan. Adapun orang yang kedua adalah menetapkan nama-nama sifat Allah, akan tetapi mereka menyamainya dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, yaitu menamakan makhluk dengan nama-nama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang menamai sesembahan-sesembahan mereka dengan nama-nama Allah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ya, seperti orang-orang musyrikin menamakan berhala mereka dengan Al-Lata. Ini diambil dari nama Allah Al-Ilah. Jadi Lata ini diambil dari nama Allah Al-Ilah. Kemudian mereka menamakan sesembahan mereka Al-Uzza. Ini diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menamakan berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah termasuk dari bentuk ilhad. Kemudian yang keempat, yang intinya adalah, kalau dikatakan oleh A'mas, sebagaimana yang kita bisa, antum bisa lihat di dalam matanya itu, yaitu ayudkhuluna fiha ma laysa minha. Yaitu memasukkan di dalamnya apa-apa yang tidak termasuk di dalamnya. Dalam artian maksudnya menamai atau mensifati Allah dengan nama atau sifat yang Allah tidak menamai dan mensifati dirinya dengan nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut. Jadi yang keempat adalah menamai Allah atau mensifati Allah yang Allah dan Rasulnya tidak menamai Allah dengan nama atau sifat tersebut. Yaitu seperti orang-orang Nasara, mereka menamakan Allah dengan Al-Abbu, Tuhan Bapak. Nah, maka ini termasuk dari ilhad. Allah tidak memiliki nama Bapak. Atau mungkin seperti dulu pernah ada lagu yaitu Allah, Tuhan mungkin sudah bosan. Tuhan mungkin sudah bosan. Mensifati Allah dengan bosan. Ini termasuk dari ilhad. Menamai atau mensifati Allah dengan nama atau sifat yang Allah tidak bernama dan bersifat dengan sifat tersebut. Ya. Faedah yang dapat kita ambil dari penjelasan ayat dan beberapa tafsiran dari Ibnu Abbas dan A'mas itu menjelaskan tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang dilarang. Tawasul yang disyariatkan diantaranya adalah bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tawasul yang dilarang tadi kita belum menjelaskan ya. Tawasul yang dilarang itu adalah bertawasul dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik bertawasul dengan kedudukan makhluk, bijah. Ya, seperti Ya Rabbi Bil Mustafa, Ya Rabbi, Ya Rabbi Bil Mustafa, Ya Rabku Bil Mustafa. Dengan perantara Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa di sini? Rasulullah. Jadi bertawasul dengan jahnya, kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bertawasul dengan doanya orang soleh yang sudah meninggal dunia. Yang tawasul mamnu'ah ini hukumnya imma bid'ah dan merupakan wasilah dari kesyirikan yang akbar. Imma memang hukumnya adalah syirik akbar. Jenis tawasul yang termasuk bid'ah ini adalah bertawasul dengan jah, dengan kedudukan orang soleh. Ya Allah, dengan kedudukan nabimu ya Allah, kabulkanlah doa saya. Maka ini tawasul yang bid'ah. Tidak termasuk dari kesyirikan yang akbar. Ya. Karena dia tidak ada keyakinan bahwasanya orang soleh yang dia jadikan sebagai tawasulan tersebut, dia tidak memiliki keyakinan adanya aktivitas dari orang tersebut, dari orang soleh yang dijadikan sebagai tawasulan. Karena dia hanya bertawasul dengan jahnya. Seperti kita minta kepada seseorang, misalnya kepada Ustadz Fulan. Kemudian kita nama bawa-bawa Ustadz yang dekat dengan Ustadz Fulan. Ustadz, saya ini temannya Ustadz si Fulan, Ustadz. Saya ada perlu sama Ustadz nih. Ya. Jadi kita bawa-bawa nama Ustadz yang dekat dengan Ustadz Fulan. Berarti kita bertawasul dengan jahnya seorang Ustadz. Jahnya dengan seseorang. Maka ini kalau kita kaitkan dengan orang yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jahnya kedudukan seseorang, maka ini hukumnya bid'ah, tidak sampai kepada kesyirikan yang akbar. Tapi wasilah menuju kesyirikan yang akbar. Tapi kalau dia mintanya kepada makhluk yang sudah meninggal dunia dengan keyakinan bahwasanya ya orang soleh yang sudah mati tersebut memiliki suatu aktivitas, dalam artian kita meyakini orang soleh ini mendengar dan menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seperti ini hukumnya syirkun akbar. Ya, jadi kalau seorang bertawasul dengan orang soleh, hukumnya terbagi menjadi dua. Kalau dia hanya bertawasul dengan jahnya, tidak meyakini orang soleh yang sudah mati ini memiliki suatu aktivitas, ya dia ngerti orang kalau sudah mati ya sudah berada di alam kubur, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia jadikan orang soleh ini sebagai tawasulan, ya bertawasul dengan kedudukannya orang soleh ini, maka hukumnya adalah bid'ah. Tapi kalau dia meyakini orang soleh yang sudah mati ini mendengar apa yang dia minta, dia yakini memiliki suatu aktivitas, ya, menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk dari kesyirikan yang yang akbar. Itu adalah diantara bentuk tawassul yang dilarang. Kemudian yang faedah selanjutnya adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kulluha husna, dan seluruhnya nama Allah itu adalah husna. Seluruh nama Allah adalah nama yang husna sampai pada puncaknya kebaikan. Kemudian yang keempat adalah larangan melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan orang-orang yang melakukan ilhad penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya seluruh nama-nama Allah itu tauqifiyah. Ya, tauqifiyah dari waffaq, waqafa. Tauqifiyah. Maksudnya apa? Nama-nama Allah itu tatkala kita tetapkan haruslah berhenti di mana dalil berhenti. Kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah menamakan Allah dengan nama tersebut, maka wajib bagi kita untuk menamakan Allah dengan nama tersebut. Kalau Al-Qur'an menafikan suatu sifat bagi Allah, maka wajib bagi kita untuk menafikan sifat tersebut. Allah tetapkan nama bagi Allah, Allah memiliki nama Ar-Rahman, wajib kita tetapkan. Kita berhenti di mana dalil itu berhenti. Allah menafikan sifat tertentu bagi Allah, la sinatu wa la naum, tidaklah Allah itu mengantuk dan juga tidak tidur, maka kita harus nafikan, kita harus tiadakan sifat tersebut. Dan kita diam diri terhadap sifat yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita harus berdiam diri, tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak, diam. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah berdiam, diam, tidak mengatakannya. Maka kita harus diam. Ya. Tidak mengatakan tidak, tidak mengatakan iya. Misal saja ya. Misalnya apakah Allah punya hidung misalnya? Maka kita diam. Enggak tahu, Allahu a'lam. Enggak ada kabarnya Allah menetapkan dan tidak ada kabarnya Allah meniadakan. Maka kita diam di mana dalil? Diam, tidak menetapkan dan tidak menolaknya. Itulah makna dari tauqifiyah. Nama Allah adalah tauqifiyah, tidak boleh kita menetapkannya dan tidak boleh kita menolaknya, ya kecuali apa yang telah tetap dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian kita masuk bab yang terakhir pada pertemuan kali ini, tanggung ini ya, tiga bab, yaitu la yuqallu assalamu alallah. Tidak boleh mengucapkan assalamu alallah. Hanya ada empat poin yang kita akan bahas, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, kemudian makna dari assalam, kemudian yang ketiga hikmah dari larangan mengucapkan assalamu alallah, kemudian penjelasan dalil. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas, munasabatul bab li kitab Tauhid. Hubungan bab dengan kitab Tauhid tentang larangan mengucapkan assalamu alallah. Tatkala kita mengucapkan assalamu ala fulan, kita mengucapkan assalamu ala fulan, maknanya adalah talabus salamallahu minas sururi wal afati. Ya, hakikatnya berarti kita meminta keselamatan untuk si fulan dari kejelekan-kejelekan. Tatkala kita mengatakan assalamu ala fulan, assalamu alaika misalnya, semoga keselamatan atasmu, semoga keselamatan atas si fulan. Maka ini doa ini maknanya kita minta kepada Allah keselamatan untuk orang tersebut dari kejelekan-kejelekan. Sehingga hal yang seperti ini sangatlah tercegah bagi Allah. Tidaklah kita boleh mengatakan assalamu alallah. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Zat yang selamat dari kekurangan-kekurangan. Sehingga tidak layak bagi kita untuk mengucapkan ucapan yang seperti ini. Barang siapa yang dia mengucapkan assalamu alallah, berarti hakikatnya dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hubungan bab dengan kitab Tauhid. Adapun makna dari assalam sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Qaulul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Fauzan, assalamu lahu addatan ma'an. Assalam ini ada beberapa makna. Yang pertama bermakna attahiyah. Attahiyah ini adalah sebagai ucapan selamat, yaitu yang diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Ucapan biasa, assalamualaikum. Ya, ucapan keselamatan. Mendoakan kepada orang ini mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah assalamatu minan naqsi wal afat. Assalamatu, keselamatan dari kekurangan-kekurangan. Ini sebagai doa agar terbebas dari kekurangan. sebagaimana maksud yang terkandung dalam doa kita tatkala kita berdoa kepada Nabi kita, assalamu alayka ayuhan Nabi, assalamu alayka ayuhan Nabi, semoga keselamatan atasmu wahai Nabi. Dan yang ketiga, assalam ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam, jika assalam ini adalah termasuk dari nama Allah, maka para ahlul ilmi menyebutkan ada dua makna dari nama Allah assalam. Assalamu yang ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, baginya memiliki dua makna. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ahlul ilmi. Yang pertama makna dari assalam yang merupakan nama Allah, yang pertama adalah assalimu minan naqais wal uyub, itu zat yang maha selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Nama Allah assalam memiliki dua makna, yang pertama adalah assalimu minan naqais wal uyub, yaitu zat yang maha selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah al-musallimu li ghairihi. Al-musallimu li ghairihi, zat yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Zat yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Di samping Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha selamat dari kekurangan, Allah juga adalah zat yang memberikan keselamatan bagi orang lain. Inilah makna dari assalam. Yang ketiga, hikmah dari larangan mengucapkan assalamu alallah. Ya mungkin kalau sekarang ini kita belum dapatkan di antara kita yang mengucapkan assalamu alallah. Tapi ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara hikmah larangan mengucapkan assalamu alallah? Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui tadi, bahwasanya Allah adalah zat yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib. Tatkala kita mengatakan assalamu alallah, semoga keselamatan atas Allah, menimbulkan kesan Allah itu memiliki kekurangan dan aib sehingga harus disucikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan assalamu alallah ini kenapa dilarang, apa hikmahnya? Karena ucapan assalamu alallah ini menimbulkan kesan Allah memiliki kekurangan dan aib-aib yang harus disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah adalah zat yang maha selamat, yang tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Adapun selain Allah butuh doa assalam. Selain Allah butuh doa assalam. Tapi kalau Allah enggak butuh, kenapa? Allah adalah zat yang maha selamat, tidak butuh didoakan. Kalau didoakan seperti ini menimbulkan kesan Allah itu memiliki kekurangan. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan untuk dirinya, maka hal ini menyelisih hakikat. Kita berdoa kepada Allah. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Jelas ini menyelisih hakikatnya. Karena hakikat tatkala kita berdoa, untuk siapa? Untuk diri kita. Bukan diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh didoakan. Allah tidak butuh didoakan. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang seperti ini, perkataan yang seperti ini, seakan-akan kita mengatakan, misalnya ada orang yang sangat kaya, terkaya di dunia, miliarder. Kita katakan kepada orang ini, Pak, saya minta uang 1000. Ini untuk siapa? Untuk Bapak. Saya minta uang 1000 untuk Bapak. Dia enggak butuh. Ya saya minta, kita minta uang kepada dia 1000 untuk dia. Ini menyelisih hakikatnya. Ya seperti orang yang dia mendoakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh didoakan. Manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini di antara hikmah ya dari larangan mengucap assalamu alallah. Yang pertama menimbulkan kesan ya bahwasanya Allah memiliki kekurangan, yang kedua adalah menyelisih hakikat ya, karena kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah butuh didoakan. Allah adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada seorang pun. Ya, tapi kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dalil di dalam kitab di fi sahihi, dalam as-sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, adalah kami jika kami berada bersama nabi di dalam salat, itu tatkala at-tahiyat akhir, ya kulna, kami mengatakan doa at-tahiyat, assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Dalam riwayat yang lain, assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Dalam riwayat yang lain, assalamu ala Jibril wa Mikail. Kalau dalam matan kita, assalamu ala fulan wa fulan. Fulan wa fulan di sini adalah Jibril wa Mikail. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Fa inna allaha huwassalam. Karena sesungguhnya Allah adalah assalam. Tatkala para sahabat mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail, yang dilarang oleh Rasulullah mengucapkan assalamu ala Allah. Ya, Rasul mengatakan la taqulu assalamu ala Allah, dan tidak mengatakan wala assalamu ala Jibril, tidak. Menunjukkan kalau kita mengatakan assalamu ala Jibril boleh? Boleh, karena Jibril makhluk. Ya, yang namanya makhluk pasti memiliki kekurangan. Adapun Allah, zat yang maha sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Di dalam riwayat yang lain, assalamu ala Jibril wa Mikail, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inallahu wasallam walakin qulu, akan tetapi katakanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu ila akhiril hadis fi tasahud, sampai akhir hadis tentang doa tasyahud. Ya, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini bahwasanya larangan bagi kita untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Kemudian assalamu ini adalah termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, orang yang melarang sesuatu hendaklah dia menjelaskan sebab dari larangan tersebut. Ya, tatkala para sahabat mengatakan assalamu ala Allah, kemudian Rasulullah melarangnya, kemudian Rasulullah pun menjelaskan sebabnya. Kenapa? Fa innallaha huwassalam. Ya, karena Allah adalah zat yang maha selamat. Tidak butuh doa assalamu ala Allah. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, seseorang yang melarang sesuatu apabila ada gantinya maka dia jelaskan gantinya. Ya, tatkala Rasul menjelaskan sebabnya, Rasul pun memberikan gantinya. Doa yang benar yaitu attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu ila akhir tasahud. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan nanti terkait dengan mid semester sampai bab yang terakhir ini, ya. Dari bab ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha sampai bab terakhir yang kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.